السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Diharapkan kepada ibu-ibu untuk tenang. Kepada ibu-ibu diharapkan tenang karena kita berada di majelis ilmu. Bapak-ibu sekalian, tema yang akan menjadi pembicaraan kita di pagi yang berbahagia ini ialah aplikasi tauhid, aplikasi iman kepada Allah Azza wa Jal di dalam rumah tangga kita. Betapa sering kita belajar tauhid, belajar iman, betapa banyak kita membaca ayat-ayat, hadis-hadis yang berkaitan dengan iman, takwa, tauhid. Namun seiring kita membaca ayat dan hadis tersebut, seringkali kita merasa diri kita sebagai penonton. Tauhid, syirik, kemunafikan hanya ada di luar rumah. Saya sudah belajar akidah, saya sudah belajar tauhid, di rumah ini steril dari kesyirikan. Banyak dari kita menganggap bahwa nilai-nilai iman di dalam rumah tangga itu sudah sempurna, sehingga setiap kali kita berbicara tentang syirik, tentang kemunafikan, segera kita lamunan kita lari ke kanan dan ke kiri untuk mencari sampel, contoh. Seperti apa toh syirik? Oh itu loh, si fulan. Seperti apakah munafik? Itu loh si fulan. Kita selalu merasa diri kita itu tidak ada kaitannya dengan syirik. Kita seakan diri kita telah terproteksi, imun, kebal, tidak mungkin terjangkiti syirik, kemunafikan atau kekufuran, na'udzubillah. Kita merasa bahwa rumah kita telah steril dari kekufuran dan kesyirikan. Padahal kalau kita renungkan, kita hayati, kita camkan baik-baik, niscaya berbagai perbuatan yang oleh Nabi SAW dikatakan syirik, dikatakan itu sebagai kekufuran, ada di dalam rumah tangga kita. Rumah tangga kita belum steril dari kekufuran dan kesyirikan. Bahkan kita seringkali dibuat keheranan dan berpikir panjang, kok begitu rumah tangga orang yang sudah belajar ngaji. Seringkali masyarakat berkata, apa iya rumah tangga orang Islam itu seperti ini? Demikiankah orang yang beriman? Katanya kalau beriman itu tawakal, beriman itu akan Allah berikan makhraja. Allah telah berjanji, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Yang bertawakal kepada Allah maka urusannya akan Allah cukupi semuanya. Toh kenyataannya banyak di tengah-tengah kita yang ketika belajar ngaji, grafik urusannya itu bukannya semakin cerah namun semakin suram. Pekerjaannya semakin tidak menentu. Rumah tangganya semakin tidak harmonis. Akhlaknya tidak semakin baik. Banyak dari masyarakat yang berkata, belajar ngaji tapi subhanallah, khianat, menipu, tidak amanat, ingkar janji itu seakan ringan. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, ini adalah bagian dari salah asuh. Kita ketika belajar, kita belajar untuk orang lain. Ketika kita membaca ayat, kita membaca ayat untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan bagaimanakah seharusnya seorang mukmin, seorang muslim ketika membaca ayat, ketika mendengar ayat, ketika disampaikan kepadanya ayat-ayat Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, apa yang terjadi? Bukan kemudian mereka menjadi para hakim yang, oh si fulan, tidak. Oh berarti tetangga saya. Bukan. Yang terjadi adalah zadatuhum imana, iman mereka yang bertambah. Bukan dia kemudian pandai menghakimi orang lain. Bukan. Tetapi ketika membaca ayat, membaca hadis, yang berubah pertama kali dari dirinya adalah dirinya sendiri. Iman dia bertambah, perilaku dia yang semakin baik. Bukan kemudian dia pandai menghukumi orang lain, pandai memvonis orang lain, tapi dirinya tidak melakukannya. Dirinya jauh dari apa yang dia katakan. Ini adalah sifat yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, mengapa kalian lima taquluna ma la taf'alun, mengatakan hal-hal yang kalian sendiri tidak melakukannya, mengucapkan hal-hal yang kalian sendiri tidak menerapkannya. Sungguh besar murka Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang kabura maktan indallah. Allah itu sangat murka bila kalian itu mengucapkan namun tidak pandai berbuat, tidak pandai membuktikan, tidak pandai menerapkan, hanya pandai berkata-kata. Akhwatul iman, ketika kita berbicara tentang tauhid, tentang syirik, seringkali sampel dari kesyirikan itu hanya orang yang nyembah kuburan, nyembah dewa, nyembah ajimat dan yang serupa. Itu sampel syirik yang selama ini ada dalam bayangan kita. Kita lupa bahwa di rumah kita terlalu banyak sampel-sampel kesyirikan. Karena itu sepatutnya kita belajar tauhid. Bagaimanakah kita belajar iman? Bukan untuk kita terapkan di luar rumah, tapi untuk kita terapkan di dalam rumah tangga kita. Kita belajar untuk membersihkan rumah kita dari noda-noda syirik. Suatu hari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau adalah seorang sahabat. Beliau adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan termasuk yang as-sabiqinal awwalin, orang yang masuk Islam pada awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah. Beliau bukan orang Ansar, beliau adalah sabiqunal awwaluna minal muhajirin, orang yang masuk Islam pertama kali. Termasuk yang pertama kali masuk Islam adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Ketika beliau pulang ke rumah, beliau terkejut, ternyata di dalam rumah dia terjadi kesyirikan. Ini keluarga sahabat, ternyata dia mendapatkan kesyirikan itu bukan di luar rumah, tapi di mana? Di dalam keluarganya sendiri. Dia dapatkan istrinya mengenakan gelang dari benang berwarna kuning, minas sufrah. Dia bertanya, ma hadihi, istriku, apa gelang ini? Istrinya berkata, innahu kanat aini tatrif, katanya, tadi Kelopak mataku itu berkedip-kedip terus dan tidak berhenti. Tatrif, terus berkedip. Kalau kata orang Jawa, keduten gitu Pak ya. Matanya itu terus keduten dan tidak berhenti-berhenti. Faqalat li jaratun, tetanggaku minal Yahud, tetanggaku orang Yahudi atau tetangga kita, si Yahudi tadi berkata, oh itu kalau dikenakan, dipakein gelang berwarna kuning, akan berhenti. Subhanallah. Dia kira ini adalah kesehatan. Ini adalah urusan kesehatan. Ini sakit, matanya kedutan, ada resep tradisional. Dengan apa? Pakai gelang. Dan subhanallah berhenti. Manjur. Ternyata apa? Resepnya Yahudi ini, wanita Yahudi ini manjur. Fa'am sakat katanya. Mataku tidak lagi kedutan, tidak lagi berkedip. Kedip. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu murka ketika mendengar penuturan istrinya. Subhanallah, inna ala Abdullah la ghaniyun an hadha katanya. Sungguh keluarganya Abdullah, yaitu keluargaku sendiri, tidak pantas melakukan hal ini. Tidak pantas. Kenapa? Ini syirik. Abdullah bin Mas'ud kemudian menceritakan bahwa tadi yang terjadi pada matamu itu adalah matamu itu digoda setan, digerak-gerakkan oleh setan katanya. Dan ketika engkau mengenakan gelang ini, engkau telah menjadi temannya setan. Engkau dibiarkan. Setan berhenti dan tidak menggerak-gerakkan kelopak matamu lagi. Maka putuskanlah gelang tersebut. Bapak-bapak sekalian, mungkin antum akan berkata, oh saya tidak seperti itu Ustaz. Ya. Tapi betapa banyak, betapa sering terjadi di masyarakat, di tengah-tengah kita, orang yang melakukan hal yang serupa. Dengan apa? Dengan mengatakan gelang energi. Bukankah demikian Pak? Ini ada batu giok. Batu giok ini kalau diminum, dicelupkan ke dalam air, digosok-gosokkan akan sembuh. Subhanallah. Menyebar di masyarakat. Ada lagi yang meyakini bahwa kalau membangun rumah, rumah ini harus menghadap ke arah tertentu. Ini adalah keberuntungan kita. Ada yang meyakini, sejak saya tinggal di rumah ini kok sial terus. Sejak saya di sini kok susah usaha saya. Subhanallah. Ada kesan bahwa sukses atau tidak sukses itu ada kaitannya dengan apa? Dengan tempat tinggal, subhanallah. Ada lagi seorang istri yang berkata, mengatakan menyesali apa yang telah terjadi dengan mengatakan, coba kalau saya tidak menikah dengan dia. Suaminya pun mengatakan demikian, sebetulnya saya itu dulu ingin si fulanah, tapi kok dapatnya ini, nyesel saya, subhanallah. Ini sederhana Pak, kalaupun tidak diucapkan dalam lisan, tapi terbetik dalam hati dan kemudian pikiran. Banyak yang mengatakan, kalau, andai saja, jikalau, coba kalau saya tidak kemari, saya akan dapat itu. Coba kemarin tanah ini, waktu ditawarkan ke saya beli. Oh sekarang saya sudah bisa dapatkan untung. Masih ada yang mengatakan, masa lalu itu seakan bisa diulang. Coba dan coba. Kalau saja, andai kata itu bukan hari esok tapi hari lalu seringkali dikatakan. Kalau andai kata itu hari besok itu bagus, itu adalah sebuah planning, sebuah rencana, sebuah cita-cita, sebuah doa. Seringkali kita mengatakan andai kata itu bukan untuk hari esok, tapi untuk hari apa? hari yang telah lalu. Andai kata kemarin saya itu pergi ke Solo, saya pergi ini. Andai kata dulu saya mondok, saya sudah jadi ustaz. Coba kalau saya dulu itu sayang, saya ngajinya baru setahun ini ustaz. Sayang anak saya sudah terlanjur kuliah semua. Coba kalau andai saja saya ngajinya itu sejak muda belum nikah, anak saya akan masuk pondok semuanya, jadi ustaz semuanya. Kurang apa saya ini, anak saya itu saya biayai semua, biaya dengan kuliah mahal-mahal semuanya. Tapi sekarang tidak ada yang ngerti ngaji ustaz. Nyesel saya. Andai saya dulu ngerti ngaji sejak dini, saya itu sudah masukkan pondok, anak saya itu sudah jadi ahli agama semua. Bukankah banyak dari kita yang berkata demikian pak? Seakan-akan kita itu menyesali kodrat. Padahal ketahui pak, yang terjadi, bapak tahu agama, ngerti agama, menghadiri, sadar menghadiri pengajian tahun ini misalnya, itu siapa yang menghendakinya pak? Itu semuanya adalah bagian dari kodrat ilahi. Demikian Allah Subhanahu wa taala mengatur hidup kita. Masa lalu itu bukan untuk disesali dan terus ditangisi. Masa lalu itu telah berlalu, itu bagian dari sejarah yang tidak mungkin bisa kita benahi. Tidak mungkin kita bisa obati. Yang bisa kita lakukan adalah berbenah hari ini dan hari esok. Lakukan apa yang bisa kita lakukan hari ini. Itulah namanya orang yang berserah diri kepada Allah. Tapi ucapan-ucapan semacam ini sering muncul. Semua itu adalah bentuk dari rapuhnya iman kita kepada Allah. Bahkan betapa banyak kita dalam hidup kita, di rumah tangga kita, kita memaki, mencaci masa lalu kita. Masa lalu dicaci, dimaki. Kenapa? Kita menganggap yang menyebabkan kita menderita hari ini adalah hari kemarin kita. Coba saya itu tidak tinggal di desa. Subhanallah. Itu kan sejarah. Allah SWT dialah yang menciptakan kita di sini. Bukan pilihan. Kita tidak pernah ditawari mau tinggal di mana, mau lahir dari perutnya siapa kamu, tidak pernah ada. Kita hanya menjalani semuanya itu. Untuk apa ada penyesalan? Nah, praktek-praktek semacam ini seringkali ada di tengah-tengah kita, dan itu terjadi karena kita tidak tahu, lalai, lupa bahwa semua yang terjadi di dunia ini adalah kodrat ilahi. Semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak perlu ada penyesalan. Yang ada apa? Disyukuri. Alhamdulillah saya tinggal di desa. Alhamdulillah saya terlahir di kampung. Syukuri karena itu adalah pilihan Allah, dan pilihan Allah pasti yang terbaik. Pilihan Allah pasti yang terbaik. Demikian pula halnya dengan segala apa yang kita dapat dalam syariat Islam. Tidak dibenarkan kita itu mengatakan andai saja kemarin, kalaulah saya demikian, kalau tadi saya itu. Mengatakan kalau-kalau ini adalah cermin dari rapuhnya iman kita. Rasulullah SAW suatu hari mengajarkan, dan ini adalah tema kita pagi ini. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair," katanya. Seorang mukmin yang tangguh, yang kuat, al-mu'minul qawi. Dalam teks hadis ini Nabi mengatakan mukmin yang qawi, yang kuat dalam urusan apa? Dalam semua urusan. Kuat dalam semua urusan. Fisik kuat, finansial kuat, tekad kuat, iman kuat, dan itu yang paling utama. itu lebih baik dibanding al-mu'min ad-dha'if, seorang mu'min yang lemah, lemah semangatnya. Alah, saya kan orang desa, saya kan terlahir di genteng, saya tidak punya pengalaman, dengan beda dengan orang kota, orang Jakarta, Surabaya, dia banyak pengalaman, dia banyak relasi, kan saya orang desa. Merasa lemah, lemah semangat, lemah mental, merasa saya kan tidak banyak kenalan, dia banyak kenalan, subhanallah. Dia mengira bahwa banyak sedikitnya kenalan itu dianggap sebagai kekuatan. Ketika dia tidak punya banyak kenalan, dia merasa lemah. Saya kan tidak sekolah, saya kan cuma lulusan SD, Ustaz. Coba kalau saya, bapak saya dulu itu punya harta, saya disekolahkan, mungkin saya lebih sukses dari sekarang, Ustaz. Ini adalah lemah. Merasa ketika tidak punya fasilitas, kemudian kata orang glokro, lemah. Ini adalah hal yang tercela, bagian dari lemahnya dan rapuhnya iman. Seorang mukmin yang beriman kepada Allah, dia tidak pernah merasa terbelenggu, terbatasi oleh apapun, baik pendidikan, modal, pengalaman, asal-usul daerah, nasab, keturunan, atau yang lainnya. Sampai pun keterbatasan, tangan saya kan cuma dua, iya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membekali engkau dengan selain tangan, akal pikiran. Jangan pernah berkata, loh tangan saya kan cuma dua, Ustaz. Mana saya bisa bikin produksi banyak, subhanallah. Kan punya otak, punya akal. Dan lebih dari itu semuanya, bukankah antum punya Tuhan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu memberi kepada kita apapun yang Allah kehendaki dengan tangan yang hanya dua ini. Kalau Allah kehendaki, Allah bisa berikan orang yang hanya punya dua tangan bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh 1000 tangan. Namun kenapa kita menjadikan tangan yang hanya dua itu sebagai kelemahan? Padahal itu Allah pilih. Allah ciptakan kita dengan hanya memiliki dua tangan, itu pilihan, bukan keteledoran, bukan kesalahan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan bahwa kita itu diciptakan fi ahsani taqwim, pada ciptaan yang paling sempurna. Sehingga jangan pernah berkata tangan kan cuma dua. Justru kita harus katakan alhamdulillah tangan saya dua. Kita jadikan ini sebagai kekuatan, bukan sebagai keterbatasan. Allah katakan dengan tangan dua ini kita sampai pada ciptaan yang sempurna. Namun seringkali kita anggap tangan yang hanya dua ini sebagai kekurangan. Ini adalah wujud bahwa iman kita itu rapuh. Kita mengira bahwa kita berhasil gara-gara tangan kita. Bukan, Pak. Bukan gara-gara tangan, tapi karena karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Apapun kenikmatan yang ada pada diri kalian itu adalah karunia Allah, bukan karena tanganmu ada dua atau tiga atau empat, bukan. Karena buktinya semua orang punya tangan dua, tapi tidak semua orang mendapatkan seperti yang antum dapatkan. Jangan salahkan tangan yang ada hanya dua ini, syukuri. Karena itu adalah pilihan Allah, dan itu oleh Allah SWT dikatakan sebagai kesempurnaan. Fi ahsani taqwim, pada ciptaan yang paling sempurna. Subhanallah. Bapak-bapak sekalian, Rasulullah SAW pada hadis di atas berkata, al-mu'minul qawi khairun minal mu'mini ad-da'if. Seorang mu'min yang lemah, yang kuat, itu lebih baik di sisi Allah dibanding mu'min yang lemah. Seringkali istri ketika suaminya ingin menikah lagi, ta'adud. seringkali mengatakan apa? Ya Pak, saya kan sudah tua. Ya, ku sudah berkurang cantiknya. Wajar kalau Bapak lebih senang dengan yang muda. Merasa tidak berdaya, subhanallah. Istri akhirnya berserah diri. Ya sudahlah Pak, kalau memang sudah kurang cinta pada saya yang sudah tua. Merasa tidak mampu. Padahal ketahui Pak, ketahui Bu, ini rahasia Bu, diingat-ingat Bu, bahwa cinta itu bukan urusan muda atau tua. Cinta itu urusan hati. Allah subhanahu wa ta'ala mampu menjadikan suami ibu lebih mencintai dan bahkan cinta 100% totalitas kepada hanya kepada ibu. Walau sudah tua, ya walau sudah tua. Jangan dianggap itu sebagai kelemahan. Justru ketika kita punya thiqah billah, disinilah kuncinya. Kita percaya kepada Allah. Hati suami saya itu di tangan Allah. Saya tidak perlu mengemis cinta kepada suami. Mengiba, tolong cintai aku dong Pak, walau sudah tua seperti tidak perlu Bu. Mintalah ya Allah, berikanlah hati suamiku kepadaku. Banyak seorang istri yang ketika suaminya mulai suamiku mulai pengen poligami, apa yang dilakukan? Pergi ke salon. Apa? Memoles diri. Bukan tercela, bagus. Istri berdandan untuk suaminya itu bagus. Aisyah dulu berdandan. Istri Nabi dulu berdandan, itu satu hal yang kelaziman. Tapi mengira bahwa kalau tidak dipoles oleh salon, tidak mungkin suaminya apa? Tertarik, subhanallah. Tertarik, tidak tertarik, itu urusan hati. Dahulu Nabi SAW, beliau berdoa dalam doanya, Allahumma hadza qasmi fima amlik, fala ta'khudni fima tamlik wala amlik. Beliau sebagai seorang suami. Sebagai seorang suami, beliau berkewajiban untuk adil kepada istri-istrinya. Namun beliau tidak bisa mengkiri hati dia, hati beliau di luar kekuasaan beliau sebagai seorang hamba, seorang manusia. Hati manusia itu kuasanya siapa? Kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau mengatakan, ya Allah, inilah kemampuanku untuk membagi dan berbuat adil kepada istri-istriku. Karena itu, jangan engkau siksa aku dengan urusan hatiku yang itu hanya ada di tanganmu. Hatiku itu kuasamu. Aku tidak bisa berbuat adil dalam urusan cinta, karena cinta itu engkau yang memberi. Lebih cinta atau kurang cinta, itu urusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan kepada nabinya dan kepada semua hamba. Karena itu seorang istri, ketika dia beriman kepada Allah, dia percaya, punya thiqah billah, ketika melihat suaminya, mulai suaminya mulai cari yang daun muda ini katanya. Mulai terkena arus poligami, mulai bicara tentang poligami, khawatir kalau suaminya lagi kurang cinta kepadanya. Apalagi kalau sudah benar-benar poligami, ya kemungkinan besar suami bakal susah adil. Oh, sana lebih muda, sana lebih cantik, sana lebih kaya, istri mudanya lebih berpendidikan, lebih pengalaman, dan macam-macam. Seringkali istri tuanya down mental, subhanallah. Kenapa? Mana mungkin saya bisa menarik simpati suami saya, karena semua kelebihan ada pada istri mudanya, subhanallah. Ini adalah bentuk dari rapuhnya iman. Ketahuilah, hati suami ibu itu di tangannya Allah. Hati suami ibu itu ada di tangannya Allah. Kalau ibu mau, maka mintalah hati suami ibu itu kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah telah berikan hati suami kepada ibu, nih hati suamimu aku kasihkan. Sehingga walau ibu itu sudah tua, sudah ompong, jangan khawatir, karena hatinya oleh Allah SWT Allah bukakan untuk ibu. Hanya ibu yang punya, tidak ada yang lain. Ini adalah aplikasi dari iman. Jangan mengira bahwa dengan menganggap bahwa cinta seseorang itu hanya karena urusan kecantikan, harta, kedudukan, pelayanan dan yang lainnya, dianggap itu sebagai sesuatu yang sepele. Bukan. Ini adalah urusan iman, urusan takwa. Ini adalah urusan tauhid. Ketika kita mengira, meyakini bahwa hati suami saya itu berpaling atau tidak berpaling, setia atau tidak setia itu karena urusan rupa, maka ini adalah bentuk dari kelalaian kita bahwa hati suami kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin hati suami itu ada di tangan Allah, kita tidak perlu khawatir. Saya dekat dengan Allah. Saya akan dekatkan diri saya kepada Allah. Saya akan mengabdi seutuhnya kepada Allah. Kalau Allah cinta kepada aku, maka Allah akan bukakan pintu hati suamiku untukku seorang, bukan untuk yang lain. Bukankah kita pernah mendengar sabda Rasulullah SAW, beliau menceritakan bagaimanakah korelasi cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, innallah idza ahabba 'abdan, kalau Allah itu sudah cinta kepada seorang hamba, nada Jibril, maka Allah akan manggil malaikat Jibril, ya Jibril, wahai Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah, wahai Jibril, sejatinya aku mencintai fulan, maka cintai dia. Maka Jibril pun akan mencintai orang itu. Kapan? Ketika Allah telah mencintai orang itu. Kemudian Jibril selanjutnya menyampaikan maklumat ini kepada seluruh penghuni langit. Wanada Jibril fi ahli sama. Jibril akan menyeru kepada seluruh penghuni langit dan mengatakan, innallaha ahabba fulanan fa ahibbuh. Jatinya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada fulan, maka cintailah dia, fa ahabbuh. Maka seluruh penghuni langit, seluruh malaikat akan mencintai orang itu. Thumma yudau lahul qabulu fil ard. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah mencintai, Jibril telah mencintai, seluruh malaikat telah mencintai dia, apa yang terjadi? Allah akan jadikan orang itu makbul, diterima oleh semua orang, dicintai, disayangi oleh semua orang. Thumma yudau lahul qabulu fil ard. Karena itu salah besar ketika seorang istri memiliki persepsi bahwa kecintaan suaminya, kesayangan suaminya, kesetiaan suaminya bila dia bisa berpenampilan seperti bintang film, sehingga dia pergi ke salon yang paling mahal, kerjaannya facial, dianggap kalau dirinya sudah mulus seperti bintang film, suaminya pasti akan cinta dan setia. Salah besar. Itu adalah bentuk dari kesyirikan yang tidak kita sadari. Ketahuilah hati suami, bahkan seluruh manusia, itu ada di tangan Allah. Allah lah yang membolak-balikkan hati. Cinta dan kebencian itu Allah yang memberi. Bukan fisik, bukan salon, bukan penampilan, tapi itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau istri ingin dicintai suami, dekatkanlah kepada Allah. Dekatkanlah dirimu kepada Allah, dan kalau Allah sudah mencintai engkau, pasti bukan hanya suami, semua orang akan mencintai engkau. Tapi ketika kita melanggar semuanya itu, melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah, maka seperti apapun penampilan kita, walau seluruh salon sudah kita datangi bersatu padu memoles wajah kita, maka tidak mungkin rasa cinta itu bisa kita dapat. Kebencian demi kebencian justru yang akan kita petik. Karena itu suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceraikan istri beliau yang namanya Hafsah binti Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anha. Hafsah binti Umar memiliki karakter yang keras. Sifat yang keras. Sehingga suatu hari cekcok dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menceraikan beliau. Hafsah diceraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun subhanallah, di saat Hafsah menangis karena diceraikan, sedih, turunlah malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun memerintahkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, hal talaqta Hafsah?" "Wahai Muhammad, apakah engkau telah menceraikan Hafsah?" Nabi mengatakan, "Ya. Inna Allah ya'muruk." Kalau demikian Allah sudah memerintahkan engkau untuk merujuk Hafsah, fa innaha sawamatun qawamah. Wahai Muhammad, langsung turun wahyu dari langit. Allah memerintahkan engkau untuk merujuk Hafsah. Apa alasannya? Alasannya apakah rugi kamu? Tidak ada wanita secantik Hafsah. Bukan. Sekaya Hafsah, tidak. Awas bapaknya bisa mengancam merugikan dakwahmu. Bukan itu alasan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk merujuk Hafsah. Namun alasannya adalah innaha sawamatun qawamah. Rujuklah Hafsah karena Hafsah ini adalah wanita yang sawamah qawamah, banyak menjalankan puasa dan banyak qiyamul lail. Subhanallah. Ketika Hafsah mendekatkan dirinya kepada Allah, berkat kedekatannya Hafsah kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata walau telah diceraikan, Allah yang membelanya. Allah turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad agar dia merujuk. Akhirnya dirujuk. Dan Hafsah adalah salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika beliau meninggal, Hafsah masih tetap sebagai istrinya. Dari siapa pembelaan datang? Bukan dari ayahnya. Bukan dari kerabatnya. Bukan dari parasnya yang cantik. Bukan. Pembelaan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ayahnya sendiri, ketika mendapatkan kabar bahwa Hafsah telah diceraikan, bukannya membela. Umar bin Khattab marah, kecewa dengan putrinya. Karena Umar bin Khattab merasa berkepentingan memiliki menantu seperti Rasulullah. Dia tidak ingin kehilangan status sebagai mertua Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga bukannya dia membela putrinya, bahkan Umar bin Khattab sebagai seorang ayah malah murka kepada putrinya Hafsah. Beliau mengatakan, "Wahai Hafsah, jangan engkau merasa besar kepala, apalagi berusaha ingin menyaingi Aisyah. Dia adalah putrinya Abu Bakar. Dia adalah seorang wanita yang cantik dan dia adalah seorang yang perawan. Janganlah engkau menyaingi Aisyah sehingga menyebabkan suamimu yaitu Rasulullah SAW murka." Subhanallah. Umar bukannya membela, justru malah memojokkan, menyalahkan putrinya sendiri. Tapi dari mana pembelaan datang? Dari ayahnya? Bukan. Datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memalingkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi pun merujuk Hafsah. Karena itu, Bapak-bapak sekalian, budaya di kalangan wanita, di kalangan wanita yang menganggap bahwa dengan facial, dengan pergi ke salon, menjaga penampilan, mengikuti model pakaian yang macam-macam, yang model baru, dia akan apa? Akan menarik simpati, menjaga kesetiaan suami. Ini adalah perlu kita luruskan. Karena kalau ini dibiarkan bisa jadi kebablasan dan bisa menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan. Menganggap bahwa hati suami itu dapat dipengaruhi dengan apa? Dengan kecantikan, dengan facial, salon, dan yang lainnya. Padahal tidaklah demikian. Hati siapapun, termasuk hati suami kita, itu ada di tangan Allah. Memang benar, Islam menganjurkan kaum istri untuk berdandan sebagai pelayanan. Betul, itu adalah hak suami, silakan berdandan. Tapi jangan pernah menganggap bahwa Anda akan bisa menggenggam hati suami dengan semuanya itu. Namun, yakinlah, kalau anti ingin menggenggam hati suami anti, bukan dengan salon. Walaupun itu lakukan, tidak masalah, bagus sebagai pelayanan. Tapi itu bukan segala-galanya. Hati suami Anda ada di tangan Allah. Mintalah kepada Allah. Dengan cara apa? Dekatkan diri Anda kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah seorang wanita seperti Hafsah, sawamatun qawamah. Wanita yang banyak berpuasa dan banyak menegakkan, menjalankan sholat qiyam, sholat qiyamul lail. Maka Allah lah yang akan membela. Allah lah yang akan memberikan hati suami Anda kepada Anda. Innaha sawamatun qawamah. Demikian pula seorang suami. Seorang suami jangan dikira bahwa dengan jabatan dia, harta dia, ketampanan dia, dia bisa memiliki harta, menguasai hati istrinya. Tidak. Tidak sesederhana itu. Ketahuilah, hati istri Anda itu hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang membolak-balikkan hati. Dialah yang membolak-balikkan hati, termasuk hati istri Anda. Karena itu kalau Anda ingin istri Anda setia, cinta kepada Anda, maka bukan dengan harta Anda menguasai hati istri Anda. Bukan dengan wajah, bukan dengan kedudukan. Buktinya di masyarakat, betapa banyak orang yang kaya raya istrinya selingkuh. Betapa banyak orang yang kedudukannya tinggi istrinya selingkuh. Betapa banyak orang yang suaminya tampan, istrinya selingkuh. Mending selingkuhnya itu dengan orang yang jabatannya lebih tinggi, selingkuhnya dengan cleaning service-nya, dengan tukang tamannya, dengan sopirnya, subhanallah. Karena urusan hati itu bukan urusan harta. Tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa dibeli dengan jabatan atau yang lainnya. Hati itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, dahulu Rasulullah SAW memberikan arahan bagaimanakah seharusnya seorang suami dan istri membangun rumah tangga yang sakinah. Beliau bersabda, "Ni'mar rajulu qama minal lail fa sallama kutiba lah." Tsumma ayqadha ahlahu fa in abat nadha fi wajhihal ma. Sebaik-baik suami, suami idaman, suami yang paling baik adalah suami yang qiyamul lail, suami yang rajin qiyamul lail, kemudian dia salat semampunya. Setelah dia salat, dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya enggan untuk bangun, apa yang dilakukan? Percikkan air di wajahnya. Subhanallah. Lihat bagaimanakah Nabi SAW mensifati seorang suami ideal, suami idaman. Ni'mar rajulu. Suami idaman, lelaki yang paling baik. Bukan lelaki yang hartanya banyak, yang hidungnya mancung, tampan, jabatannya tinggi, bukan. Tetapi suami yang rajin mendekatkan dirinya kepada Allah dengan qiyamul lail. Dengan qiyamul lail. Dan suami yang mampu menggandeng, mengajak istrinya untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Inilah qiwamatur rijal. Disinilah terletak kepemimpinan seorang laki-laki kepada istrinya. Ketika dia mampu mengajak istrinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya pun demikian. Nabi bersabda, "Nikmatil mar'ah, istri idaman, istri yang paling baik adalah allati qamat minal lail, wanita yang rajin qiyamul lail. Fa shallat ma kutibalaha." Kemudian dia salat semampu yang dia lakukan. "Tsumma ayqadhat ahlaha." Kemudian dia membangunkan suaminya. "Fa in aba nadhahat fi wajhihal ma." Kalau dia enggan, dia percikkan air di wajahnya. Subhanallah. Nabi SAW memberikan pujian bukan kepada lelaki yang tampan, hartanya, nafkahnya paling besar, bukan, tapi kepada lelaki yang qiyamul lail. Sehingga hadis ini sejalan dengan hadis kisahnya Hafsah radhiyallahu taala anha. Kisah Hafsah sebagai bukti nyata bagaimanakah ketika seseorang itu telah dicintai Allah. Walau dia memiliki kekurangan, karakter Hafsah keras, kaku. Kemudian dia seorang janda. Dia juga tidak secantik Aisyah. Dia juga bukan seorang yang pandai, dia seorang yang biasa-biasa saja. Wanita biasa saja dalam urusan dunianya. Bukan wanita yang pandai masak, paling pandai melayani suami, bukan. Beliau adalah wanita yang fi sifatiha nau'un minal hiddah, disebutkan oleh para ulama. Karakternya itu ada keras, sedikit keras, sehingga ketika cekcok dengan Nabi, akhirnya Nabi menjatuhkan talak kepadanya. Namun subhanallah, dengan segala kekurangan yang ada pada Hafsah, ternyata Allah yang membela dia. Bukan karena dia cantik, tapi karena Allah cinta kepada Hafsah. Allah cinta kepada Hafsah karena Hafsah sawamatun qawamah. Demikian pula seorang suami. Bisa jadi seorang suami berusaha merajut kesetiaan istrinya dengan harta, fasilitas, kedudukan, dan semua yang dia miliki dia berikan kepada istrinya. Tapi ketika dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dia seorang lelaki, seorang suami yang dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seiring dia memberi fasilitas kepada istrinya, maka istrinya itu memalingkan hatinya kepada yang lain. Istrinya mencari tambatan hati kepada yang, iya, istrinya menyerahkan hatinya kepada lelaki lain, dan ini banyak kasusnya. Karena itu percayalah Pak, hati istri Bapak itu ada di tangan Allah. Dan itu yang selalu Bapak katakan dalam doa Bapak, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Pernahkah Bapak menyadari bahwa di antara hati yang dibolak-balikkan Allah adalah hati istri Bapak? Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala din, teguhkan hatiku di atas agamamu ya Allah. Kemana kita dari kandungan hadis ini? Kita mengira bahwa istri kita, kecintaannya, kesetiaannya itu kalau diberi fasilitas, kalau diberi kedudukan, harta, dan lain sebagainya. Bukan, Pak. Bukan itu. Tapi hati bapak, istri bapak itu ada di tangan Allah. Kalau bapak dekat dengan Allah, maka Allah akan bukakan pintu hati istri bapak. Sehingga hanya ada bapak di hati dia. Ya muqallibal qulub, pintalah hati istri bapak kepada Allah. Inilah yang harus dilakukan. Kita harus membangun rumah tangga kita bukan dengan harta, bukan dengan fasilitas, jabatan. Seringkali seorang suami berkata kepada istrinya, "Istriku, saya pontang panting, banting tulang, peras keringat, pergi pagi, pulang sore, ini kan demi kalian, katanya. Untuk kalian, kok kamu selingkuh, kok kamu tega-teganya? Dan subhanallah, ia lupa bahwa ia tidak akan mampu membeli harta, dia tidak akan mampu membeli hati istrinya dengan harta. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan peringatan ini kepada Rasulullah SAW, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Andai engkau ya Muhammad mengerahkan, menggunakan seluruh harta kekayaan yang ada di muka bumi ini, engkau tidak akan bisa menyatukan hati para sahabatmu. Tapi yang menyebabkan mereka bersatu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang menyatukan hati orang. Karena itu kalau Bapak ingin membangun kesetiaan dalam rumah tangga, bukan dengan harta, tapi dengan kedekatan Bapak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang prinsip dalam rumah tangga. Ini adalah tauhid. Ini adalah iman. Hati manusia itu hanya ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang kedua, aplikasi iman dalam rumah tangga kita. Seringkali ketika kita mendidik anak atau istri, seringkali kita itu hanya mengedepankan fasilitas. Anak diberi fasilitas sekolahan yang bagus. Bapak hanya berpikir bagaimana mencarikan biaya sekolah anaknya, mencukupi kebutuhan anaknya. Ibu pun demikian, yang penting anak dimasakkan, didandani, kesehatannya dijaga. Dia mengira semuanya itu akan beres dengan ini. Yang penting anaknya sudah dimasukkan ke pesantren, dia mengira bahwa anaknya akan menjadi orang yang baik dengan itu. Tidak, Pak. Ketahuilah bahwa hidayah, sebagaimana tadi, hati putra bapak itu hanya ada di tangannya siapa? Di tangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, jangan serahkan hati putra bapak kepada siapapun selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pernah bergantung kepada siapapun dalam urusan hati putra bapak. Bergantunglah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa. Seringkali orang tua berkata, nah kurang apa bapak? Sejak TK kamu nak oleh bapak disekolahkan di sekolah Islam. Kalau sore bapak ngajari kamu ngaji, disuruh pergi ke masjid ngaji. Agar kamu bisa sekolah, bisa mondok yang harganya mahal, bisa ngaji, bapak banting tulang peras keringat. Ibu pun demikian, nak kurang apa ibu? Ibu sudah apa yang kamu mau ibu turuti. Tapi kok kamu jadi anak nakal seperti ini? Iya. Pernahkah bapak dan ibu mengingat bahwa hati putra bapak itu di tangan Allah? Berapa banyak, berapa sering bapak dan ibu meminta hati putra bapak dan ibu kepada Allah? Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seringkali orang tua lebih peduli dengan urusan fasilitas, dengan urusan finansial, dibanding mendoakan putra-putranya. Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga para nabi-nabi yang lainnya, mereka dahulu tiada pernah berhenti berdoa kepada Allah untuk menjadikan putra-putra mereka sebagai orang-orang yang salli rabbi habli minas salihin, ya Allah beri kami putra-putra yang saleh. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau bukan hanya pendidikan yang beliau berikan, ketika beliau meletakkan putranya yaitu Ismail di lembah Mekkah, di sana terletak reruntuhan Ka'bah. Diletakkan itu pun atas perintah Allah. Setelah dia pergi, Nabi Ibrahim memanjatkan doa. Tiada pernah berhenti berdoa. Beliau mengatakan, Rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Wahai Rabbku, wahai Rabb kami, inni aku meletakkan, menitipkan putraku di sisi Ka'bah, di sisi rumahmu yang suci. Liyuqimus shalah, agar mereka menjadi orang-orang yang rajin menegakkan salat. Berdoa tidak pernah berhenti. Mereka lebih peduli dengan doa, bukan dengan urusan rezeki. Sedangkan kita seringkali dalam doanya mengatakan, Ya Allah mudahkanlah urusan saya untuk biaya sekolah anak. Ya Allah mudahkanlah rezeki saya untuk apa? Untuk menyekolahkan anak biar jadi hafidh dan hafidhah. Itu doa kita. Orientasi doa kita adalah minta harta. Sedangkan Nabi Ibrahim tidak. Beliau tidak minta harta, tapi beliau meminta hasilnya, yaitu apa? Anaknya jadi orang yang rajin sholat. Karena Nabi Ibrahim faham, Nabi Ibrahim yakin bahwa setiap anak terlahir ke dunia ini pasti membawa rezekinya sendiri-sendiri. Tidak perlu pusing meminta, tidak perlu pusing memikirkan. Tapi Nabi Ibrahim meminta yang lebih dari itu, yaitu anaknya menjadi orang yang soleh. Karena Allah telah berjanji, kalau kita mengajarkan sholat kepada anak kita, kita peduli dengan urusan sholat, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan cukupi kita, Allah akan berikan urusan kita, Allah akan benahi urusan kita. Allah Subhanahu Wa Taala berjanji dalam firman-Nya, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Wahai Muhammad, wa'mur ahlaka, perintahkan keluargamu bis-shalah, agar mereka itu menegakkan salat. La nas'aluka rizqan, ketahuilah kami tidak minta rezeki dari kalian, kami tidak minta harta dari kalian. Namun sebaliknya, nahnu narzukuk, kamilah yang akan memberikan rezeki kepada kalian, asal kalian telah memerintahkan keluargamu untuk apa? Untuk salat. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat, Allah akan beri rezeki. Karena itu Nabi Ibrahim dalam doa-doanya tidak meminta harta. Yang dia pinta paling utama adalah apa? Agar anak-anaknya menegakkan sholat, menjadi orang-orang yang soleh. Karena kalau mereka telah menjadi orang yang soleh, harta rezeki itu akan ngikut. Allah telah berjanji, nahnu narzukuk, kami yang akan memberikan rezeki pada kalian. Karena itu silakan bapak dan ibu introspeksi diri, betapa banyak atau seberapa banyak bapak ibu mendoakan agar anak bapak itu menjadi orang yang soleh. Bandingkan dengan doa bapak meminta harta dan kekayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mana yang lebih banyak? Mana yang lebih banyak? Mendoakan agar anak menjadi orang yang soleh, rajin sholat, atau mendoakan agar anak kita menjadi orang yang kaya raya, sukses, sehingga dengan hartanya dia bisa haji, bisa hartanya dia bisa bangun masjid? Atau kita bahkan meminta untuk diri kita, ya Allah berikan saya harta, usaha saya ini sukses dan demikian-demikian, agar saya bisa membiayai. Subhanallah, seakan asal sudah punya biaya, anak akan jadi anak yang soleh. Tidak Pak, betapa banyak orang tua yang kaya raya justru anaknya tidak berpendidikan, bukan sekedar pendidikan agama, bahkan pendidikan umum pun tidak mau mereka sekolah. Karena itu mintalah hati putra bapak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati putra bapak dan ibu itu yang punya hanya Allah Subhanahu wa taala. Pintalah hati putra bapak kepada Allah. bukan dengan fasilitas, bukan dengan harta, bukan dengan kemewahan, bukan. Tapi dekatkan diri Bapak kepada Allah. Ajari mereka untuk sholat, niscaya Allah akan jaga mereka. Bapak-bapak sekalian, di antara nilai-nilai tauhid yang sepatutnya kita koreksi dari kehidupan kita sehari-hari dalam rumah tangga kita, seringkali dalam hadis di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika setelah selesai menyampaikan al-mu'minul qawi khairun mal mu'minud dhaif wa fi kullin khair. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu arahan yang ini nilainya adalah tauhid. Beliau mengatakan ihris ala ma yanfa'uk. Hendaknya engkau punya hirs, punya semangat, punya optimisme, punya tekad yang bulat untuk bisa mendapatkan ala ma yanfa'uk, semua urusan yang berguna bagimu. Semua urusan bagimu yang berguna, maka tumbuhkan semangat. Harus optimis yang mengatakan, alah sudah sore gini mana ada pembeli yang datang. Lupa kok tokonya buru-buru ditutup, sudah sore mana ada yang datang. Padahal kita tahu kalau ada yang beli pasti menguntungkan. Seringkali kita mengatakan mau nanam kelapa, alah pak, sudah umur 70 masih nanam kelapa ya pak, sempat menikmati pak. Paling duluan bapak dibanding kelapanya. Banyak orang yang berkata demikian. Bukankah gitu pak? Kalau bapak ada umur 70 masih pergi ke sawah, pak mbak ya wis nerimo to pak. Mau buat apa to pak? Pakai celana sudah tidak pantas. Mau pakai motor juga sudah tidak patut katanya. Mau pakai apa lagi nanem? Mbak ya diserahkan ke anaknya to pak. Banyak orang yang berkata demikian. Menganggap apa? Sisa umur itu sudah tidak ada gunanya. Tua-tua kok kayak gitu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan, memberikan satu contoh konkret bahwa dalam urusan yang bermanfaat tidak ada kata telat. Tidak ada kata sudah sore atau sudah tua renta, tidak ada. Selama itu bermanfaat, maka kata Nabi ihris, harus tetap semangat. Tidak apa-apa, saya sudah umur 90 tahun, saya akan nanam kelapa. Apa susahnya? Ya kalau saya tidak nanam, kalau tidak memetik buahnya, ya anak saya yang akan memetik. Jangan pesimis dalam urusan hal-hal yang bermanfaat. Jangan pesimis, tumbuhkan optimisme. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna fasilatan bi yadi ahadikum, lau qamatil qiyamah." Kalaulah hari kiamat itu sesaat lagi datang, "Wa fi yadi ahadikum fasilah." Sedangkan di tangan kalian ada tunas kelapa atau tunas kurma atau tunas pohon apapun. Maka kata Nabi, fa in istata'a alla takuma hatta yazra'aha falyazra'aha. Kalau dia bisa berlomba dengan hari kiamat sehingga sebelum kiamat benar-benar datang dia sudah menanam tanaman tersebut, maka lakukan. Ini namanya optimisme. Tidak ada kata telat dalam hal yang bermanfaat. Walau sudah tua, bahkan kiamat sesaat lagi datang, kalau memang masih sempat nanam, tanam. Kenapa? Ini namanya ats-tsiqatu billah. Percaya kepada Allah. Tidak ada yang kuasa menghalangi kehendak Allah SWT. Walau sudah tua, walau sudah umur 90 tahun, siapa yang menghalangi saya untuk bisa berumur menjadi 130, 120? Masih mungkin. Kenapa pesimis? Sudah 90 tahun ya, paling-paling tinggal berapa hari. Untuk kelapa berbuah itu minimal kan 4 tahun. Masa saya masih bisa bertahan 40 tahun? Apa ada hal yang mustahil, Pak? Betapa banyak orang hidup sampai 100 tahun. Kenapa kita pesimis? Memandang bahwa sudah tidak ada hari lagi untuk kita. Tidak. Kita itu harus punya hirs, punya semangat untuk bisa mendapatkan segala hal yang bermanfaat. Banyak orang yang ketika diajak belajar, Pak, ini bagian dari lemahnya iman kepada Allah. Ketika diajak belajar, Pak, ayo belajar tajwid, Pak. Mas, aku wis umure 75 loh, Mas. Lidahku ini wis pelo, kata orang. Kaku, bukankah gitu, Pak? Kalau kakek-kakek diajak belajar tajwid, seringkali sudah pasrah. Mas, boyo ngajarin kecil aja, Mas. Wong aku wis 70 tahun, kalau sejak dulu mau mengucapkan ain itu ya nga, Pak. Nga. Kok nga, Pak? Ya karena terbiasa bilang ngarit. Jadi kalau alhamdulillahirabbil alamin lebih gampang ngarit dibanding alamin. Kan mirip toh, ngarit sama ngalamin. Ayo, Pak, lidahnya ditarik sedikit ke belakang. Sudah kaku, Mas, sudah susah ditariknya. Ini namanya pesimis. Namanya pesimis. Tidak boleh seorang muslim bersikap seperti ini. Ketahuilah, Pak, bahwa ilmu itu sama dengan harta. Allah bisa memberi ilmu kepada orang yang tua renta, sebagaimana Allah bisa memberi harta kepada orang yang sudah tua renta. Tidak ada bedanya, Pak. Coba kalau Bapak pikirkan, Pak, apa ya pantas Bapak itu manjat pohon mangga umurnya sudah 90 tahun. Ya diketawain orang, Pak wong 90 tahun kok ya manjat mangga. Tapi senang toh, Pak, kalau punya pohon mangga. Apa ya pantas Bapak itu umur 90 tahun ngangkut semen satu sak. Pak wong 90 tahun kok ya ngangkat semen satu sak. Iya, tapi saya ingin bangun rumah. Ya, Pak, ya jangan diangkat sendiri dengan orang atau, Pak, suruhan orang. Ya, dengan ini adalah gambaran, Pak. Ya, kalau tidak mampu sendiri, ya minta bantuan. Kalau belajar sendiri karena sudah merasa tua, susah, ya minta diajari. Bagaimana? Ya, berguru sama orang. Peluang masih mungkin untuk bisa menjadi bisa, apalagi sekedar tajwid. Tidak ada alasan lidah kaku. Lidah wis kaku, Mas. Umur 90 tahun bisanya bilang ngarit, masuk bilang alamin. Bisa, Pak. Kalau Bapak mau, bisa. Selama ini yang menghalangi kita dari belajar, misalnya adalah belajar tajwid, adalah karena tidak ada hirs, tidak ada semangat, tidak ada ambisi, yang ada sudah kalah sebelum berperang, menyerah sebelum mencoba. Ada satu kisah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang kidal itu biasanya dengan tangan kiri, tangan kirinya lebih kuat dibanding tangan kanan, sehingga apapun lebih mudah kalau dilakukan dengan tangan kiri, termasuk urusan makan dan minum. Orang yang kidal itu akan lebih nyaman kalau dia makan dengan tangan kiri dibanding makan dengan tangan kanan. Seperti halnya kalau orang kidal disuruh makan tangan kanan, seperti orang yang normal suruh makan pakai tangan kiri. Repot, Pak. Nah, di zaman Nabi ada orang kidal makan dengan tangan kiri. Bukan sekedar faktor kebiasaan, Pak. Memang kidal. Ya selain biasa, kidal lagi. Jadi dua faktornya. Kebiasaan makan tangan kiri dan memang kidal. Ketika diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kul bi yaminik." Hendaknya engkau makan dengan tangan kanan. Dia menjawab apa? "Mastata, la astati," katanya. Aku tidak bisa. Karena tangan kirinya lebih kuat. Tangan kirinya ini lemah, sudah berumur tua dia. Sudah puluhan tahun makan dengan tangan kiri, sehingga kalau dengan tangan kanan pasti akan kagok, canggung, susah. butuh waktu lama untuk bisa adaptasi. Dia menjawab ketika dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, makanlah dengan tangan kanan, dia mengatakan, la astati, aku tidak bisa. Ditegurlah kepada Nabi untuk kedua kalinya, kul biyamini, makan dengan tangan kanan. Dia menjawab, la astati, aku tidak bisa. Susah. Makan dengan tangan kanan tiga kali, dia mengatakan, aku tidak bisa. Maka kata Nabi, lastata, kalau demikian engkau tidak akan pernah bisa. Maka sejak saat itu tangan kanan dia betul-betul lumpuh, sehingga tidak bisa lagi diangkat ke mulutnya. Tidak ada keinginan, tidak ada kemauan untuk bisa, padahal bisa. Disinilah kita harus membedakan antara tidak bisa karena memang cacat. Banyak orang yang memang cedal, lidahnya itu cedal, sehingga kalau bilang ro, bilangnya lo, dipaksa tidak akan pernah bisa karena memang ini adalah cacat, Pak. Ya sudah, sebisanya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak ada kewajiban atas setiap manusia kecuali sebatas yang dia mampu lakukan. Tapi ada orang tidak bisa karena faktor kebiasaan. Tidak bisa bukan karena tidak ada kemampuan, tapi karena apa? Karena tidak pernah melakukannya. Karena faktor kebiasaan. Seperti sekarang misalnya para perokok. Mas, jangan ngerokok lah, harokok itu haram. Ustaz, saya kalau tidak ngerokok itu tidak bisa. Tidak bisa makan saya. Makan itu jadinya mual, nek, pengen mutah kalau sebelum makan tidak ngerokok dulu. Habis makan tidak ngerokok juga rasanya ingin mutah. Saya tidak bisa kalau ngerokok. Kalau tidak ngerokok, tinggalkan rokok. Tidak bisa ninggalkan rokok. Ini artinya tidak ada kemauan. Demikian pula yang sudah sepuh yang ingin belajar, seringkali berkedok dengan apa? Tidak bisa. Sebetulnya yang terjadi bukan tidak bisa, tapi karena apa? Lemah kemauannya. Kalau dia mau, maka bisa. Kalau dia mau, pasti bisa karena belajar ilmu, membaca Al-Quran atau yang lainnya itu adalah ilmu. Dan ilmu itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah mau, Allah akan jadikan kita bisa walau umur kita sudah tua renta. Karena itu sekali lagi, urusan hati itu Allah yang memilikinya. Ilmu pun demikian. Ilmu pun demikian. Sehingga jangan pernah berkedok dengan mengatakan saya tidak bisa. Kita harus punya semangat, punya keinginan kuat bahwa kalau Allah mau, saya pasti bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita harus punya hirs. Yang dibutuhkan dari kita adalah al-hirsu, semangat. Adapun keberhasilan, maka itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah memiliki semangat dan tawakal yang bulat kepada Allah, pasti bisa. Pasti Allah akan berikan. Dan inilah yang Allah katakan dalam firman-Nya, fa idza azamta fatawakkal. Kalau sudah ada azimah, sudah ada tekad bulat, keinginan kuat, maka yang tersisa satu, tawakal kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah, pasti bisa. Ini resep, Pak. Ini resep dalam Al-Qur'an yang ini merupakan implementasi dari iman kita kepada Allah. Sehingga dalam kehidupan seorang muslim, dalam rumah tangga seorang muslim, tidak ada kata pesimis, patah arang, tidak ada, Pak. Dengan segala yang terjadi, kalau kita sudah punya tekad bulat, kemudian kita berdoa, meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh, Allah akan berikan. Kegagalan yang selama ini ada dan yang kita rasakan itu adalah satu dari dua sebabnya. Tekadnya kurang bulat atau tawakalnya yang tidak benar. Tidak berdoa kepada Allah. Akhirnya gagal. Namun kalau kita punya keinginan kuat, diiringi dengan tawakal yang bulat, maka insya Allah tidak ada kata mustahil. Ihris ala man yanfa'uka wala ta'jas. Jangan sekali-kali, kata Nabi, engkau merasa tidak mampu. Mengatakan, oh tidak bisa. Oh saya sudah tidak bisa, sudah terlanjur, sudah terlewat masanya. Tidak, Pak. Dalam semua urusan Nabi menanamkan kepada kita untuk punya hirs, semangat. Tidak ada kata telat dalam Islam. Tidak ada kata terlambat. Sampai pun dalam urusan ibadah, termasuk dalam urusan taubat, membenahi diri dari kesalahan, tidak ada kata telat. Semuanya itu masih memungkinkan. Semuanya masih memungkinkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasta'in billah. Dan selalulah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nilai-nilai tauhid, nilai-nilai iman yang seringkali luput dalam rumah tangga kita. Faktor isti'anah kepada Allah seringkali kita abaikan. Seringkali kita abaikan, kita lupakan. Rasulullah SAW mencontohkan aplikasi isti'anah dalam rumah tangga, dalam kehidupan sehari, dalam banyak kesempatan, dalam banyak hal. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama 6 sahabatnya, sehingga menjadi hitungannya menjadi 7 orang bersama beliau. 6 orang sahabat bersama beliau menjadi 7 orang. Suatu hari Nabi sallallahu bersama 6 orang sahabatnya makan hidangan, makan makanan. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui. Yang tanpa izin, tanpa basa-basi, langsung ikut menyantap hidangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekali suap habis. Padahal itu hidangan untuk 7 orang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama innahu law samma lakafatkum." Andai orang tadi mengucapkan bismillah ketika makan, nih saya makanan tadi itu cukup untuk kita semua. Subhanallah. Makanan untuk 8 orang, Pak. Habis sekali santap oleh Arabi ini. Kenapa? Hilangnya barokah. Nabi mengatakan, "Ama innahu law sama." Andai dia membaca bismillah, dan bismillah ini adalah aplikasi isti'anah kita kepada Allah. Arti dari basmalah, bismillah, dengan menyebut nama Allah, aku memohon pertolongan. Dalam atau menurut sebagian ahli tafsir, ba di sini, bi, yaitu bismillah, itu adalah rangkaian dari ba dan ismillah. Nah, ba di sini ada 2 penafsiran menurut ahli tafsir. Yang pertama, ba di sini adalah baul ibtida, ba untuk menjelaskan sebagai permulaan. Artinya adalah aku memulai. Ada yang mengatakan ba adalah baul isti'anah, ba untuk menggambarkan tentang meminta pertolongan, dengan artinya berarti aku memohon pertolongan dengan menyebut nama Allah. Ini arti basmalah. Nah, aplikasinya ketika kita melakukan apapun pekerjaannya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bukti konkret kita itu beriman. Dalam urusan makan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan dalam kisah tadi bagaimana makanan ketika kita santap dengan memohon pertolongan kepada Allah bismillah, maka makanan itu akan barokah, mencukupi, walau sedikit jumlahnya tapi akan mencukupi untuk orang banyak. Namun ketika makanan itu tidak kita bacakan basmalah, tidak ada isti'anah kepada Allah, maka walaupun makanan itu banyak, tidak cukup. Tadi ini hidangan untuk 7 orang ternyata disantap oleh Arab Badu ini dalam beberapa suap habis. Namun kata Nabi, amma innahu law sama, kalau dia itu membaca bismillah, ini saya akan mengenyangkan untuk berapa? 8 orang. Karena itu jangan heran kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'amul wahidi yakfi itsnain. Makanan untuk 1 orang itu bisa mengenyangkan 2 orang. Makanan 2 orang bisa mencukupi untuk berapa? 4 orang. Apa yang menyebabkan makanan yang sedikit kok bisa mencukupi orang banyak? Barokah. Nilai-nilai barokah terwujud dalam makanan ini. Sehingga walau sedikit tapi mencukupi untuk banyak orang. Contoh konkret lagi, bagaimana aplikasi isti'anah Allah yang mendatangkan keberkahan dalam hidup. Rasulullah SAW memberikan arahan, amma innahu idza arada ahadukum an yujami'a alahu fayaqul bismillah allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana faqudira bainahuma walad lam yadurrahu syaitanu qat ma hayya, katanya. Ketahuilah, andai seorang suami yang hendak menggauli istrinya, dia terlebih dahulu mengucapkan bismillah, memohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah anak keturunan kami dari setan. Maka seumur anak yang terlahir dari hubungan itu, dia tidak akan diganggu oleh setan. Dia tidak akan diganggu oleh setan. Namun karena banyak orang tua yang tidak mengetahui hal ini, sehingga dia menggauli istrinya tanpa membaca basmalah, tanpa berdoa, yang penting pengen langsung tancap. Apa yang terjadi? Yang terjadi, anak keturunannya banyak diganggu setan. Anak kesurupan setan banyak sekarang. Ada lagi muncul istilah baru, anak indigo. Anak yang bisa melihat, katanya, hal-hal yang gaib. Bisa tembus ruang. Itu sebetulnya bukan keistimewaan. Itu adalah anak yang memiliki korin. Anak yang sejak lahir punya teman. Siapa temannya? Setan. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, salah seorang tabi'in, meriwayatkan atau menjelaskan bahwa seorang suami yang menggauli istrinya tanpa menyebutkan bismillah, maka setan akan melilitkan tubuhnya ke kemaluan lelaki tersebut ikut menggauli istrinya. Sehingga ketika lahir anak, maka anak itu adalah hasil 2 orang, setan dan suaminya. Makanya jangan heran di zaman sekarang ketika orang tua yang tidak lagi kenal agama, tidak kenal ngaji, apalagi basmalah, tidak lagi kenal basmalah. Yang paling ringan sudah tidak kenal dia. Yang ada adalah nafsu, pergaulan bebas, pergaulan di luar nikah. Maka jangan heran kalau muncul anak-anak yang katanya indigo. Dan secara de facto telah terbukti dalam banyak kasus yang konon katanya anak indigo bisa melihat yang gaib macam-macam itu, ketika diruqyah hilang semuanya, Pak. Itu bukti bahwa betapa orang tua yang ceroboh, lalai akan Allah Subhanahu wa taala. Dia kira bahwa urusan hubungan badan itu urusan nafsu belaka. Hewan saja bisa punya anak keturunan, masa manusia kalah? Gini saja perlu belajar sama ustadz, sapi tidak usah belajar ngaji, bisa punya anak keturunan banyak. Masa urusan gini saja belajar ngaji, ustadz saya mau menikah gimana caranya, apa adabnya, hukum-hukumnya apa? Tidak perlulah, malulah, masa kalah sama sapi? Sapi mau kawin aja enggak usah nanya ustadz kok. Kawin aja selesai, brojol anaknya metu. Masa manusia sudah berpendidikan, saya kan seorang dokter lagi. Masalah itu gampang sekali, saya sudah tahu semuanya. Apa namanya, alat reproduksi manusia saya tahu sudah. Enggak perlu tahu yang seperti, subhanallah. Muncullah kasus-kasus semacam ini. Dan itu banyak. Saya punya satu kasus. Salah seorang jemaah pengajian di Jakarta. Dia seringkali meramalkan saya. Ustaz, kamu, Ustaz sekarang lagi ke sini ya, lagi ke sana, lagi ini dan itu. Saya bilang iya. Ustaz lagi pergi sana, iya. Saya tanya, kamu kok tahu? Baca pengumuman di mana? Saya enggak baca, Ustaz. Tapi saya memiliki kemampuan untuk menerawang, katanya. Baik, kamu ini ada temannya jin, saya bilang. Ada teman setan yang memberi informasi kamu. Tidak, Ustaz. Saya ngaji kok. Saya ikut pengajian, hadir pengajian rajin. Ya, jalani apa yang saya arahkan. Kalau masih bisa, berarti kamu memang seorang nabi nampaknya, saya bilang. Dapat wahyu kamu itu. Saya bilang, kata dia, berwudu. Setelah berwudu, sholat 2 rakaat, memohon kepada Allah SWT petunjuk, pelindungan kepada Allah SWT. Selanjutnya, baca surat Al-Baqarah sampai khatam. Dengan niat meminta petunjuk kepada Allah, kemudian meminta pelindungan kepada Allah dari gangguan setan, kemudian ketiga adalah meminta kesembuhan. Dia jalankan, Pak. Setelah itu, Ustaz, kok saya jadi bodoh kayak gini, Ustaz? Saya jadi enggak tahu apa-apa sekarang. Sebelumnya saya itu bisa melihat, menerawang. Sekarang itu hilang semuanya. Itulah bapak kamu dulu tidak baca bismillah, saya bilang. Itu bukan indigo. Indigo tidak ada. Itu adalah bangsa setan yang memberikan informasi gara-gara bapaknya ketika produksi tidak baca bismillah. Itulah yang terjadi. Karena itu Bapak Ibu, jangan dianggap sepele. Ini adalah urusan iman kita kepada Allah. Seringkali kita menganggap ini adalah ini kan urusan biasa. Manusia itu punya keahlian, hewan saja bisa reproduksi. Masa manusia gini saja harus ngaji? Bodoh banget. Malulah, katanya. Ini adalah kebodohan, kesombongan. Ini adalah bentuk dari kecongkaan kita, kesombongan kita kepada Allah. Padahal tahukah kita bahwa diciptakannya manusia dengan kondisi semacam ini, laki dan wanita, memiliki nafsu sehingga bisa beranak pinak, ini adalah kuasa Allah. Inilah kuasa Allah. Allah menciptakan Anda sebagai laki, dia sebagai wanita, itulah kuasa Allah. Bukan pilihan, dulu tidak pernah milih kok. Allah ciptakan kita tahu lahir ke dunia, tahu-tahu laki-laki. Siapa yang milih? Itu adalah kehendak Allah, kuasa Allah. Kenapa ketika kita hidup kita merasa tidak butuh pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Begitu juga di antara aplikasi dalam isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa auqus siqa, tutuplah wa akful ina. Siqa itu kantong air, Pak. Zaman dulu belum ada gentong, yang ada adalah kulit hewan untuk menyimpan air. Auqus siqa, kata Nabi, ikat itu kantong air. Waqful ina, dan bejana yang tidak engkau gunakan itu hendaknya dibalikkan. Jadi kalau mengarah ke atas, ditutup ke bawah agar tertutup, tidak apa? Tidak terus terbuka. Auqus siqa waqful ina. Fa inna fis sanati lailatan. Karena kata Nabi, karena di setiap tahun ada satu malam, lailatan, ada satu malam, yanzilu fiha wabak, pada malam itu akan turun wabah penyakit. Semua macam wabah penyakit itu turun di satu malam. La tamurru bi siqa'in la wika'a laha, tidaklah wabah itu melintasi kantong air yang tidak diikat, kemudian juga tidak melewati ina'in la wika'a laha, kemudian tidaklah melewati apa bejana yang tidak ditutup, illa dakhala min dzalikal waba, kecuali wabah itu akan singgah dan mampir masuk ke dalam bejana tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu arahan, fa illam tajidu wika'an, kalau kamu tidak mendapatkan tutup, punya panci tutupnya hilang, dibuat mainan anaknya, sering kan gitu Pak ya, sama anaknya dibuat layang-layang dilempar, nah tutup panci ini ibu kemana, anaknya namanya anak, mainan sudah tidak tahu, bagaimana dibuangkah isinya, jangan. Fa illam tajidu, kalau Nabi kalau kalian tidak mendapatkan wika apa namanya tutupnya, fa ridu alaihi udan, maka ambillah ranting dan palangkan di atas bejananya, di atas pancinya, wasamullah alaihi, kemudian bacakan bismillah, ketika meletakkan ranting bacakan bismillah. Selesai? Tidak. Nabi memberikan penjelasan. Fa inna syaitana la yahullu wika'an wa la yaftahu mughlaqan. Karena sejatinya setan itu tidak akan mampu membuka kantong yang sudah diikat. Dan juga tidak bisa membuka tutup yang sudah di panci yang sudah ditutup, tidak akan bisa. Para ulama ahli hadis ketika mensyarah menjelaskan di sini, mereka mengatakan bahwa setan tidak mampu membuka yang tertutup atau yang terikat dengan syarat ketika menutupnya dan mengikatnya itu dengan membaca basmalah. Dengan membaca basmalah. Karena ketika kita menutup, kita sudah meminta pertolongan dari Allah, saya tutup panci ini, maka setan tidak akan kuasa membukanya. Dalam hadis lain, Nabi SAW memberikan aplikasi bagaimanakah nilai-nilai isti'anah kita kepada Allah. Beliau memberikan satu arahan, idza kana junhal lail, kalau malam itu telah datang, sore ya, malam datang dengan terbenamnya matahari, aghliqul abwaba wan nawafidh, tutuplah pintu dan jendela. Tutuplah pintu dan jendela, wadhkuru smallah alaih, dan ketika nutupnya baca bismillah, sebut nama Allah. Sebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau sudah mengatakan itu, maka setan akan berkata, la mabita lakum wa la asya. Kalau kalian sudah menutup pintu jendela dengan menyebut nama Allah, maka setan akan berkata kepada teman-temannya, malam ini kalian tidak punya tempat untuk bermalam, dan juga tidak punya makanan malam. Kenapa? Makannya ditutup dengan bismillah, pintunya ditutup dengan bismillah. Mereka tidak bisa masuk. Ini peran nilai-nilai tauhid, isti'anah. Banyak dari kita hanya berpikir maling, nutup jendela, nutup pintu itu hanya karena faktor maling. Tidak ada maling, ngapain tutup jendela. Sebelah ini kan kantor polisi. Mana ada maling lewat jendela kita, itu kan kantor polisi, mau mati maling lewat sini. Kita hanya berpikir materi, Pak. Kita hanya mengira bahwa hidup dunia ini urusannya dengan penjahat manusia saja. Tidak. ada penjahat-penjahat, ada musuh-musuh yang hanya bisa ditundukkan kalau kita itu meminta pertolongan kepada Allah. Bukankah kita pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Kalau engkau itu digoda oleh setan, maka pelariannya hanya ada satu. Kalau engkau itu diganggu oleh setan, maka hanya ada satu solusinya. Fasta'id billah. Mohonlah perlindungan kepada Allah. Sehingga walau sejuta polisi, maka tidak ada artinya kalau sudah yang akan mencelakakan kita itu adalah bangsa setan. Hanya ada satu kekuatan yang bisa mengalahkan setan, yaitu dengan apa? Dengan isti'adzah. Dengan memohon perlindungan kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan membaca basmalah nutup pintunya, membaca bismillah ketika nutup pancinya, membaca bismillah ketika makannya, sehingga setan tidak ikut di rumah kita, tidak ikut makan bersama kita, tidak masuk ke bejana kita, dan lain sebagainya. Ini aplikasi dari isti'anah kepada Allah dalam semua kehidupan kita. Sudahkah dalam rumah tangga kita melakukan hal ini? Sudahkah dalam rumah tangga nilai-nilai isti'adah dan isti'anah, memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah, sudah kita realisasikan dalam setiap aktivitas kita? Alah, gitu aja banyak baca bismillah, kelamaan toh, bu sini toh, nutup panci aja pakai kesuwen katanya. Bismillah dulu. Banyak orang menganggap itu orang ekstrim, nutup pintu aja bismillah, nutup jendela aja bismillah, ekstrim, subhanallah. Karena dia mengira urusan pintu dan jendela itu hanya urusannya maling dan pencuri, hanya untuk mencegah pencuri dan nah, kalau setan itu sudah ada di rumah kita toh, Pak. Setan itu ada di rumah kita, ikut makan bersama kita. Maka apa yang akan dilakukan oleh setan? Bersyukur, berterima kasih. Terima kasih, Pak, dikasih penginapan gratis, makan gratis. Tidak. Setan akan mencelakakan kita. Karena setan itu musuh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencontohkan bagaimana aplikasi nilai-nilai isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika kita tatha'ub, ketika kita menguap. Banyak orang yang membuka mulutnya ketika menguap, waam. Menguap gitu, Pak, ya. Rasul mengatakan idza tatha'aba ahadukum falyaruddahu mastata'. Kalau engkau menguap, hendaknya engkau tahan semampunya. Kalau tidak mampu, maka tutuplah dengan tangannya. Tutup dengan tanfa inna syaitana yadkhul. Karena setan itu masuk ke mulutmu kalau engkau itu menguap. Jangan dibuka. Karena itu jangan heran kalau setan sudah ada di mulutnya, apa yang akan dilakukan? Setan akan mengajak, membisiki dia agar berkata-kata yang kotor, berkata-kata yang keji. Karena itu tutup mulut. Sebagian ulama, namun ini dasarnya kurang kuat, mengajarkan bahwa ketika kita tatha'ub, menguap, kita membaca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Namun ini kurang kuat dasarnya. Yang ada dalilnya adalah yang mengatakan kita berusaha menahan agar kita tidak menguap atau menutup mulut kita agar setan tidak masuk ke dalam mulut kita. Kemudian di antara hal yang juga perlu kita ingat, ketika kita bangun tidur, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan agar kita ketika berwudu kita bermadmadhah dan istinsyak, kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Kenapa demikian? Simak alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan kita untuk madmadhah dan istinsyak. Fa inna syaitana yabitu fi khayashimi ahadikum. Karena setan itu bermalam di hidung kalian. Maka harus diusir dengan air. Nah, banyak dari kita ketika bangun tidur pagi karena ngantuk, karena masih lemes Pak ya, masih lemes bangun tidur, perwudunya itu ala kadarnya. Tidak sungguh-sungguh ketika memasukkan air ke dalam hidung. Kalau masih ngantuk Ustaz, ini bisa wudu aja alhamdulillah, apalagi dingin-dingin, iya airnya dingin. Ya, ingat Pak, ketika Bapak beristinsyak, memasukkan air dalam hidung itu adalah bukan sekedar menghilangkan kotoran dari hidung, bukan Pak. Tapi itu adalah untuk mengusir setan dari hidung Bapak. Karena itu waspada ketika kita berwudu tidak sungguh-sungguh. Berwudu tidak sungguh-sungguh sehingga memasukkan air ke dalam mulut atau ke dalam hidung itu bahkan mungkin tidak sempat masuk sudah basuh muka, maka waspada berarti di hidung kita masih mendekam setan yang siap menggoda kita. Nah, memahami, menyadari bahwa kita itu selalu berada dalam ancaman setan dalam setiap aktivitas kita, makan, rumah kita, hidung kita, mulut kita, maka itu akan menumbuhkan kesadaran pentingnya isti'adzah dan isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di atas Nabi berpesan kepada kita, wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Karena ternyata musuh kita itu bukan hanya musuh dari kalangan yang kasat mata manusia saja, bukan, tapi juga dari kalangan jin dan kalangan setan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menganjurkan kita untuk isti'anah wasta'in billah, kemudian Nabi mengatakan, wa in asabaka syai'un, kalau engkau ditimpa sesuatu yang menyusahkan, yang menyakitkan, yang menyedihkan, fala taqul, jangan sekali-kali engkau mengatakan lau, andai. Jangan pernah mengatakan andai, kalau, jikalau, kalaulah. Jangan. Namun apa yang harus kita katakan? Walakin kul, akan tapi katakan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ini adalah kodrat Allah. Yang terjadi ini adalah takdir Allah, dan apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ketika kita ditimpa sesuatu yang menyakitkan, kegagalan, jatuh, ditimpa musibah, jangan pernah berkata coba kalau tadi itu, kalau andai tadi. Ini adalah sikap bodoh, membuat rencana tentang masa lalu. Masa lalu itu tidak bisa disusun ulang, yang berlalu akan terus berlalu, itu telah menjadi lembaran sejarah. Tidak lagi ada gunanya kita berkata, coba tadi saya tidak pergi, kalaulah saya tidak ketemu dengan dia, kalaulah saya tidak angkat telepon dia tadi itu, kalaulah dan kalaulah. Karena kata Nabi, fa inna law taftahu amala syaitan, mengatakan kalau-kalau untuk masa lalu itu hanya membuka celah setan untuk leluasa menggoda kita, sehingga kita semakin hanyut dalam menyesali takdir Allah, mengira bahwa ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengatur kehidupan kita. Tidak ada. Karena itu katakan segera, walakin kul, apapun yang terjadi katakan segera, qaddarallah wa ma syaa fa'al, ini adalah kodrat ilahi. Dan kalau itu sudah menjadi kodrat ilahi, pasti terjadi, tidak bisa dihindari. Apapun yang saya lakukan pasti terjadi seperti ini. Tidak mungkin saya bisa mengelakkan. Tidak mungkin saya bisa menghindar. karena ini adalah qodrat. Sehingga kita harus segera kembali kepada Allah, berserah diri. Ya Allah, ini adalah qodrat-Mu, ini takdir-Mu, saya berserah diri. Saya terima, dan ini yang terbaik. Bahkan Nabi SAW mencontohkan kepada kita untuk bersyukur walau terasa pedih, walau terasa menyakitkan. Aisyah menceritakan bahwa Nabi SAW kana yahmadullah ala kulli ahyani. Dahulu Nabi SAW itu memuji Allah, bersyukur kepada Allah, mengatakan alhamdulillah dalam segala kondisinya. Kalau beliau mendapatkan kenikmatan, beliau mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah. Hanya karena kemurahannya, kenikmatannya yang baik semacam ini bisa terlaksana. Namun di saat beliau ditimpa musibah, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang mengecewakan, beliau mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun yang terjadi. Atas segala apapun yang terjadi, saya akan mengatakan alhamdulillah, karena pilihan Allah itu pasti baik. Walau sekarang terasa pedih, walau sekarang terasa mengecewakan, sakit, tapi itu pasti terbaik. Allah tidak mungkin, Allah tidak mungkin memilihkan yang buruk untuk kita. Kita saja yang seringkali menganggap yang baik itu buruk karena kebodohan kita, karena kita tidak tahu. Seringkali Pak, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin memberikan satu analisa yang sangat indah. Beliau mengatakan, ketahuilah sejatinya nikmat dunia ini itu adalah derita. Sejatinya kenikmatan yang kita anggap nikmat itu adalah sebuah derita. Sebuah derita yang berhasil kita singkirkan. Sebuah derita yang berhasil kita singkirkan. Karenanya kata beliau, siapapun yang ingin merasakan nikmat, dia harus menderita terlebih dahulu. Karena tanpa derita, dia tidak akan bisa menikmati. Beliau memberikan contoh, nikmat yang paling nikmat di dunia ini, yaitu berhubungan badan dengan istri misalnya. Kata beliau, itu adalah sebuah derita. Seorang lelaki, ketika nafsunya sedang bangkit, dia pasti akan merasakan derita. Bukankah gitu Pak? Bikin blutrek kalau yang satu itu sudah bangkit Pak ya. Serba salah, mikir tidak konsentrasi, makan tidak enak, susah tidur. Ini kan sebuah derita. Ketika itu bisa disalurkan, maka terasa nikmat. Makan. Bapak tidak akan pernah bisa merasakan lezatnya makan kecuali ketika sedang lapar. Tapi ketika Bapak sedang merasakan nikmat kenyang, disuruh makan, maka makan itu adalah sebuah derita. Tidur, tidur itu adalah nikmat. Kapan? Ketika kita merasakan, terlebih dahulu merasakan rasa ngantuk. Orang yang tidak ngantuk disuruh tidur Pak, malah menderita. Bolak-balik kanan kiri, bangun-bangun pegel linu semuanya. Kenapa? Gara-gara dia tidurnya ini tidak mengusir derita sebelumnya. Orang kenyang disuruh makan, kekenyangan, sakitnya luar biasa perutnya Pak, bisa mutah-mutah. Sehingga makan itu tidak menjadi nikmat. Pakaian yang indah Pak, itu akan menjadi nikmat kalau dengan pakaian itu Bapak bisa menutup aurat. Sehingga terbebas dari rasa panas, terlindung dari rasa gatel, aurat Bapak tertutupi. Tapi kalau aurat sudah tertutupi, badan sudah terlindung dari panas dan debu, masih mengenakan pakaian, ditambah lagi pakaian lagi, mengenakan pakaian lagi, maka itu malah derita Pak. Banyak orang yang ngelus dodo Pak, kasihan. Pakai baju, 10 baju dipakai sekaligus. Banyak ngelus dodo Pak. Punya baju ake-ake malah jadi sinting gitu. 10 baju dipakai sekaligus. Tapi baju seindah apapun itu akan menjadi indah Pak. Kalau dengan baju itu Bapak bisa menutup aurat. Melindungi tubuh dari panas dan dingin. Dari debu. Tapi kalau badan sudah terlindung dari semuanya itu, aurat sudah tertutup, masih pakai, sudah seperti ini, pakai jaketan, malah menderita Pak, gerah. Ditambah satu lagi, semakin gerah, semakin gerah. Semakin banyak dipakai, malah banyak orang ngelus dodo. Kenapa? Ini wong ini Pak. Pakai baju, 10 baju dipakai sekalian. Ini nikmat. Karena itu, dahulu Nabi SAW memuji, karena setiap beliau menerima musibah, beliau merasa ini adalah kabar gembira dari datangnya sebuah nikmat. Makanya kaum suami ketika istrinya kontraksi mau melahirkan, sudah mulai gulung kuming gitu Pak ya, sudah mulai kesakitan, waduh au au, suaminya malah senyum-senyum. Kenapa? Dia bayangkan anak, anakku sebentar lagi lahir. Tidak ada ketika istrinya kontraksi gitu bapaknya nangis, wah sakit dek ya, tidak ada, malah senang. Kenapa? Walau istrinya menderita, tapi ini adalah awal dari datangnya sebuah nikmat besar, lahirnya putra yang dinanti-nantikan. Kan itu nikmat. Nikmat itu adalah derita yang berhasil diobati. Imam Ghazali memberikan satu kesimpulan. Nikmat di dunia ini adalah sebuah derita yang berhasil kita singkirkan. Tanpa derita kita tidak akan pernah bisa merasakan nikmat. Tanpa derita kita tidak akan pernah bisa merasakan nikmat. Karena itulah dahulu Nabi senantiasa mengucapkan alhamdulillah walau sedang menderita. Walau sedang menderita, karena beliau sadar ini derita ya, tapi derita ini adalah syarat untuk bisa merasakan nikmat selanjutnya. Lapar, alhamdulillah lapar. Kenapa? Dengan lapar berarti saya akan bisa makan dengan lezat. Tapi kalau kekenyangan, sudah kenyang, walau makanan lezat seperti apapun, tidak ada enaknya. Ayo Pak, ini sate paling lezat Pak, satu tusuk aja. Udahlah kekenyangan. Sudah kekenyangan, sudah tidak kuat. Dipaksa, mutah-mutah Pak. Malah menjadi derita. Karena itu nikmat yang berlebihan itu akan menjadi derita. Tapi derita kalau kita syukuri, kita hadapi dengan lapang dada, maka akan segera berbuah dengan nikmat. Itu akan berbuah dengan nikmat. Karena itu sekali lagi, dengan kita memahami bahwa nikmat dan derita di dunia ini hanya semu sementara. Nikmat itu hanya sesaat, ketika berlebihan akan menjadi derita. Derita itu hanya sesaat, karena ketika berhasil kita singkirkan akan menjadi nikmat. Tempe itu enak Pak, ketika tidak ada sate Pak ya. Tapi coba, kalau setiap hari makan sate, maka yang enak itu tempe. Setiap hari makan tempe, yang enak itu akan adalah sate Pak. Jadi nikmatilah apa yang ada di depan kita, kita akan bisa bersyukur. Kenapa? Karena semua itu adalah pilihan Allah. Itu adalah karunia Allah. Jangan pernah menyesali apa yang ada di tangan kita, apa yang di depan kita. Karena itu adalah karunia Allah. Dan karunia Allah itu bukan untuk dimaki, tapi untuk disyukuri. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun yang ada pada diri kita itu adalah nikmat karunia dari Allah. Seorang suami sebagai aplikasinya, ketika pulang ke rumah melihat istrinya, ya Allah, dibelikan daging tadi pagi ternyata tidak dibikin rendang, dibikinnya dendeng. Tidak tahu suaminya sudah tua, dibikinkan dendeng. Ngamuk suaminya. Apa berarti kamu itu mau gigiku copot semua? Dibikinkan dendeng kayak gini, keras kan dendeng. Sudah tahu giginya lagi sakit gigi, suaminya malah dibikinkan dendeng. Ya Pak, bersyukur Pak, dibikinkan dendeng sehingga Bapak selamat dari kolesterol. Alhamdulillah kolesterolku tidak naik. Coba kalau dibikinkan gulai dengan daging yang empuk, santannya yang kental, wah lezat. Tapi kolesterol Bapak naik loh Pak, habis gitu nanti cekot-cekot rasanya. Bersyukur Pak, alhamdulillah istriku sayang, dibikinkan dendeng sehingga tidak makan, kolesterolku tidak naik. Apapun yang terjadi, syukuri. Istri pun demikian. Ketika suaminya telat pulang, alhamdulillah suaminya telat pulang. Karena kalau cepat-cepat pulang nanti malah marah-marah. Ya tidak apa-apa telat pulang. Semua disyukuri. Alhamdulillah telat pulang, insya Allah rezekinya bawa semakin banyak. Lembur berarti kan ada uang lembur. Syukuri, jangan suami ngelembur sampai depan pintu didamprat. Suami jam segini belum pulang, enggak tahu istrinya sudah ini dan itu. Ini justru malah menambah derita, bukan nambah nikmat. Karena itu seorang mukmin akan bahagia ketika dia husnudzon, berbaik sangka dengan segala yang terjadi pada dirinya. Apapun yang terjadi pada dirinya itu adalah kodrat ilahi dan itu pasti membawa kebaikan untuknya. Ini kalau kita beriman kepada Allah. Tapi kalau yang ada di depan mata kita itu manusia dan manusia, kita akan mencari kambing hitam gara-gara. Kita akan hobi mengatakan seperti itu. Tapi kalau kita beriman kepada Allah, yang terjadi itu atas izin Allah dan itu adalah atas kodrat ilahi, kita akan mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tidak perlu kita mengatakan gara-gara si fulan, fulan ini biangnya, tidak. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hadapilah dengan lapang dada sehingga rumah tangga kita itu akan bahagia, tenteram. Kenapa? Karena semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, sebagai aplikasi tauhid dalam rumah tangga, dalam aktivitas rumah tangga biasanya diakhiri dengan tidur, Pak. Tidur itu adalah, tidur malam itu adalah akhir dari aktivitas kita. Suami istri akan menghentikan semua aktivitasnya di saat tidur. Nabi SAW mencontohkan satu aplikasi tauhid yang sangat indah sebelum kita tidur. Beliau mencontohkan kepada kita untuk membaca doa. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik. Ya Allah, aku aslamtu nafsi, aku serahkan jiwaku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan semua urusanku aku serahkan kepadamu pula. Wa alja'tu dhahri ilaik, aku sandarkan tubuhku kepadamu. Aku sandarkan semua urusanku termasuk urusan tubuhku ini kepadamu ya Allah. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat berlari, tidak ada tempat berlindung darimu kecuali kepadamu. Nabi SAW ketika mengajarkan doa ini, beliau mengatakan kalau dia meninggal di saat dia tidur, betapa banyak orang yang tidur kemudian dia tidak lagi bisa bangun, langsung meninggal, maka dia dakhalal jannah, pasti masuk surga. Kalau sebelum tidur dia baca doa, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, aku serahkan jiwaku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, semua urusanku aku pun serahkan kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, aku sandarkan tubuhku kepadamu. Artinya tubuh ini butuh pelindungan, Pak. Di malam hari tidak ada yang melindungi telinga kita, hidung kita, mata kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan mudah semut, kecoa masuk ke telinga kita kemana, tapi Allah lindungi semuanya itu. Tubuh kita kita serahkan kepada Allah. La malja'a wa la manja minka ilaik, tidak ada tempat berlindung darimu kecuali kepadamu ya Allah. Amantu bi kitabik, aku beriman kepada kitabmu dan yang kau turun kepada rasulmu. Amantu bi kitabik alladzi anzalta ala rasulik wa bin nabiyyika alladzi arsalt, dan aku juga beriman kepada nabimu yang telah engkau utus, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang membaca doa ini ketika dia tidur dan ternyata dia meninggal ketika tidur itu, maka dia akan dijamin masuk surga. Kenapa? Dia mengakhiri aktivitas hidupnya dengan tauhid, dengan iman kepada Allah. Dia serahkan semua urusannya. Orang yang membaca doa ini, menghayati doa ini dengan sempurna, insya Allah tidak ada yang namanya susah tidur, Pak. Yang namanya susah tidur itu tidak ada, tidak perlu obat tidur. Karena biasanya yang menyebabkan orang susah tidur itu karena kepikiran. Kepikiran tentang pekerjaan, tentang anak, tentang ini dan tentang itu. Tapi ketika dia sudah mengikrarkan, saya serahkan semuanya kepadamu ya Allah. Maka tidak ada lagi yang membebani akal pikiran dia. Akan segera tidur. Tidur itu akan nyenyak, akan indah tidur itu. Betapa banyak orang yang selama ini mengeluhkan akan penyakit susah tidur. Insomnia namanya. Susah tidur. Maka inilah obatnya. Iman kepada Allah. Serahkan semua urusan. Serahkan semua diri antum, jiwa antum, semuanya serahkan kepada Allah. Karena inilah saat yang paling tepat bagi kita untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidur tidak bisa tawakal. Dia arah orang yang sengsara. Di saat tidur dia kepikiran pekerjaannya, sehingga betapa banyak orang ketika tidur dia terjaga dengan tiba-tiba. "Oi, jangan dibuka tokonya. Oi, pencuri." Dia seringkali terjaga mendadak. Gara-gara apa? Kebawa pikiran pekerjaan, kebawa urusannya, dibawa dalam tidurnya. Tapi orang yang beriman tidak akan terjadi yang semacam ini. Karena semua urusan dia telah serahkan kepada Allah. Ketika dia tidur, jiwa dia pun telah dia serahkan. Ya Allah, aku serahkan nyawaku kembali kepadamu. Engkau mau cabut atau engkau kembalikan sepenuhnya kepadamu. Sehingga tidak ada yang ditakuti, tidak ada gundah. Banyak orang ketika tidur, nanti ada hantu, ada yang nyekik saya. Tidak ada ketakutan semacam itu. Kenapa? Jiwa dia telah serahkan kepada Allah. Sehingga tidak mungkin ada yang bisa merebut nyawa dia dari tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia telah serahkan tubuh ini kepada Allah. Tidak mungkin ada yang bisa mengusik tubuhnya kalau itu sudah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tenang, hidup dia itu tenteram, tidak ada kegalauan dalam hidupnya. Inilah nilai-nilai tauhid yang seringkali kita abaikan. Dan masih banyak lagi, Pak. Contoh konkret dari aplikasi tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun seringkali kita tidak memahami itu, sehingga dalam kehidupan kita seringkali kita lebih bersandar kepada orang. Sebelum tidur kita telepon ke satpam, "Pak, saya mau istirahat dulu, mau tidur. Jaga tokonya baik-baik ya." Kita serahkan toko kepada satpam. Kita serahkan pekerjaan kita kepada orang. "Saya mau tidur dulu, istirahat dulu. Ini sudah malam. Besok lapor ke bapak ya urusannya." Kita serahkan kepada orang, tidak kita serahkan kepada Allah. Ketika kita misalnya badan kita ketika tidur, kita bilang kepada keluarga kita, "Bapak mau tidur, nanti bangunin ya bapak ya." Subhanallah. Kalau kita sudah serahkan jiwa kita kepada Allah, percayakan kepada Allah. Percayakan kepada Allah. Dan ini salah satu sebab banyak orang susah bangun malam. Karena dia tidak titipkan jiwa dia, raga dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia sudah serahkan kepada Allah, dia berkata, "Berdoa ya Allah, bangunkan aku untuk qiyamul lail." Allah akan bangunkan. Walau dia tidak pasang beker, walau tidak ada yang membangunkan, silakan dicoba, Pak. Ketika belum tidur, baca doa ini, serahkan hayati dan baik-baik, serahkan diri antum kepada Allah dan katakan, "Ya Allah, aku ingin salat malam. Aku ingin bangun jam 2 qiyamul lail." Maka antum akan bangun sekitar jam 2. Kurang sedikit atau lebih sedikit, Allah akan bangunkan. Karena antum titipkan jiwa antum, raga antum kepada Allah yang tidak tidur. Kalau antum pesan kepada satpam, "Nanti tolong diketok pintunya." Satpam kadang lupa. Satpam kadang ketiduran. Tapi kalau antum titipkan jiwa antum, raga antum, urusan antum semuanya kepada Allah, maka tidak ada yang tersia-sia. Tidak ada yang luput. Semuanya akan Allah tunaikan seutuhnya. Ini nilai-nilai tauhid yang seringkali terlalaikan dalam kehidupan kita. Sehingga jangan heran kalau dalam rumah tangga kita, kehidupan kita sehari-hari sering terasa gersang kehidupan kita ini. Kita seringkali dilanda kegalauan, kepanikan. Kita lupa bahwa kita itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita lalai bahwa hidup ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah yang kuasa mengaturnya, hanya Allah yang kuasa memberinya. Karena itu mari kita belajar, kita berlatih. Apa yang disampaikan ini tidak bisa serta-merta langsung kita terapkan, tapi butuh proses latihan, proses pembiasaan. Bagi yang belum terbiasa akan merasakan susah. Tapi sedikit demi sedikit, pelan namun terus menerus, kalau kita berlatih, berserah diri kepada Allah, semuanya akan menjadi mudah. Semuanya akan Allah mudahkan kalau kita itu bersungguh-sungguh berusaha, berlatih, membiasakan diri dengan nilai-nilai iman dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Demikian pemaparan tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri MA. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh pelajaran dari apa yang kita dengar bersama. Dan acara daurah ini terselenggara berkat kerjasama Yayasan Darun Najah dan Radio Al-Hikmah serta Takmir Masjid Al-Bahri. Dan bagi jamaah Bapak, Ibu-ibu sekalian yang ada di Masjid Al-Bahri ini, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya sehingga apa yang beliau sampaikan tadi kita bisa mengamalkan insyaallah. Dan bagi pendengar Radio Al-Hikmah di mana saja berada, itu adalah pemaparan tausiah dari Al-Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri MA. Beliau adalah Mudir Sekolah Tinggi Dirsa Islamiyah Imam Asy-Syafi'i Jember. Dan bagi Radio Hidayah FM Pekanbaru dan Radio Kita FM Madiun, itu tadi adalah pemaparan tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz. Mudah-mudahan antum semuanya pendengar setia radio tersebut mendapatkan barokah dari apa yang Al-Ustaz sampaikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini masih ada beberapa waktu, Ustaz, dan ada beberapa pertanyaan yang insyaallah perlu dijawab. Pertanyaan dari pendengar Radio Al-Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah yang dimaksud dari hati seorang hamba itu ada pada jari jemari Allah? Atas jawabannya sebenarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qulubu bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahmani yuqallibuha kaifa yasha." Hati manusia itu ada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala yang Allah bolak-balikkan sebagaimana yang Allah kehendaki. Para ulama telah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki jari, memiliki tangan. Dan tangan serta jari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungannya. Tidak bisa disamakan atau digambarkan dengan tangan dan jari manusia. Kemudian yang kedua, inna quluba bani Adam, hati manusia itu di antara dua jemari Allah. Artinya adalah jiwa manusia, hati manusia itu ada di dalam kekuasaan Allah. Allah yang kuasa mengaturnya. Dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tiada mungkin muncul suatu keinginan dalam dirimu kecuali setelah terlebih dahulu Allah yang menginginkan munculnya keinginan tersebut di dalam dirimu. Jadi sampai pun keinginan yang ada dalam hati kita itu telah terlebih dahulu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Muncullah keinginan seperti ini di hatimu wahai si fulan, maka muncullah. Tanpa ada keinginan Allah semacam ini tidak mungkin muncul keinginan. Apalagi kemudian selanjutnya keinginan tersebut betul-betul direalisasikan. Tentu itu adalah semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang dimaksud dengan di antara dua jari jemari Allah itu adalah di bawah kekuasaan Allah. Seperti halnya seorang presiden, seorang kepala perusahaan yang mengatakan perusahaan ini ada di dalam genggamanku. Apakah berarti gedungnya, bangunannya betul-betul digenggam? Tidak, maksudnya adalah berada di dalam kekuasaanku. Maksud tadi adalah hadis tadi artinya Allah Subhanahu wa taala dialah yang kuasa, dan sangat mudah bagi Allah membolak-balikkan hati manusia, seperti halnya kalau suatu barang diletakkan di antara dua jari itu kan menunjukkan ringan, Pak. Kalau barang berat pasti digenggam. Kalau barang ringan itu cukup dengan dua jari sudah bisa. Nah, ini adalah gambaran bahwa hati manusia itu dengan mudah dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun di saat yang sama kita beriman bahwa Allah itu memiliki tangan dan memiliki jari. Seperti apakah tangan dan jari Allah? Hanya Allah yang tahu, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Demikian jawaban dari Ustaz. Mudah-mudahan si penanya puas dengan apa yang telah Allah berikan melalui apa yang disampaikan oleh Ustaz. Pertanyaan dari Hidayah FM Pekanbaru, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Apakah berdosa jika seorang istri minta cerai pada suaminya karena tidak mau dipoligami? Ya. Seorang istri yang meminta cerai kepada suaminya karena tidak mau dipoligami. Ya. Kalau di saat menikah telah bersyarat, mau dinikahi dengan syarat tidak mau dipoligami, maka dia berhak untuk minta cerai. Ketika dia menikah telah bersyarat bahwa tidak ada poligami, maka dia berhak minta cerai kalau suaminya tidak memenuhi persyaratan ini. Rasulullah SAW bersabda, inna ahakko ma tustama inna ahakko syurut an tustawfa mastahlaltum bihil furuj. Syarat kesepakatan, syarat yang paling wajib untuk dipenuhi dan ditunaikan adalah syarat dalam pernikahan. Syarat yang telah disepakati dalam pernikahan. Adapun bila istri tidak mengajukan persyaratan itu ketika akad nikah, maka dia tidak berhak untuk meminta cerai. Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin talabat min zawjiha talak min ghairi ma ba'sin fal jannatu haramun 'alaiha raihatul jannah. Wanita manapun yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka ia tidak akan bisa mencium baunya surga. Dan poligami bukan alasan, karena dalam konsep Islam, dalam syariat Islam, poligami itu tidak akan mengurangi hak istri. Tidak akan mengurangi haknya istri. Istri akan mendapatkan haknya seutuhnya, tidak dikurangi nafkah, hubungan suami istri ataupun pendidikan atau yang lainnya, semuanya akan dipenuhi. Nah, kalau sampai ada wanita yang takut suaminya tidak mampu menunaikan hak, tidak mampu adil dan yang lainnya, maka bukan solusinya bukan dengan cara meminta cerai, tapi dengan mengingatkan suami, kamu ini punya istri satu saja Senin dan Kemis. Di Senin Kemis, di Seninnya minta, Kemisnya minta istirahat. Kenapa? Karena enggak mampu, Pak. Mesin itu ada mesin diesel yang kapasitasnya sampai 10.000 PK ya. Kuat sekali, buat nyedot air juga luar biasa, Pak. Tapi ada yang mesinnya itu cuman 1000 PK, buat nyedot sumur saja 1 jam sudah kepanasan, Pak. Kalau yang 10.000 PK buat nyedot sungai juga enggak panas-panas walau hidup non-stop. Ada yang semacam itu. Nah, ingatkan, Mas, mau poligami yang benar saja. Mesinmu ini kan cuman 1000 PK. Apa ya kuat buat nyedot 2 sumur? Ini perlu disadarkan. Karena itu para ulama menjelaskan, Bu, seringkali ini satu hal yang tabu dianggapnya, padahal ini adalah satu kebenaran yang harus disampaikan. Hubungan suami istri seringkali dianggap ini adalah hak suami, suami yang minta agar dilayani. Padahal dalam Islam hubungan badan suami istri itu adalah hak laki dan wanita sama. Makanya kalau ibu kemarin itu sok berbahasa basi, sok tidak butuh, itu akibatnya suaminya pengen poligami, itu salah ibu. Ini adalah hak berdua. Jadi kalau kemarin yang agresif itu suami, dan ternyata ibu sok jual mahal, pura-pura tidak perlu, akhirnya suaminya, istriku ini kok suka minum es batu toh, dingin sekali, akhirnya ingin mencari yang es jeruk, bukan es jeruk, yang jeruk anget. Kemarin ini istrinya suka jeruk es batu. Ini kan menyebabkan suaminya butuh. Nah, coba sekarang jangan minum es batu. Pakailah jeruk anget sehingga ibu lebih agresif. Buktikan apakah suaminya ini Senin Kemis mesinnya 1000 PK atau mesin yang 10.000 PK. Kalau 10.000 PK ya sadarlah, Bu, memang mesinnya suami besar ya diizinkan saja. Tapi kalau mesinnya ternyata kecil, saya yakin ibu sudah bisa membuat mesinnya bapak harus beristirahat, insya Allah cukup. Ini mungkin adik-adik tidak paham, perlu belajar mesin, Pak. Jangan diajari dulu, tidak apa-apa. Tapi kalau kecurigaan atau istri atau ibu mengindikasikan suami itu hanya ngikuti tren, gaya, terprovokasi oleh pembicaraan bapak-bapak, ya diingatkan, diajak ke orang tuanya, Pak, ini loh Pak, anak bapak ini mulai nakal, kenapa Nduk? Mulai nyari yang baru Pak, kalau sudah ngelihat kumis bapaknya mengkeret, ya sudah, selesai masalah insya Allah. Seringkali istri tidak mau memanfaatkan hal itu, tidak mau berbicara terbuka kepada mertua, kepada orang tua, sehingga apa? Sehingga menghadapi semua masalah itu dengan sendiri, dengan keterbatasan wanita. Akhirnya ya suaminya banyak digoda, suaminya terprovokasi, macam-macam. Tapi kalau memang mesin suaminya itu luar biasa ya, mesinnya itu 10.000 PK, ya diizinkan saja, Bu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah jatah ibu tidak berkurang karena memang mesinnya besar, jiwanya besar, insyaallah mampu, adil, mampu menafkahi. Lah kalau nafkah satu saja Senin dan Kamis, Senin berbuka, Kamisnya suruh puasa, ya jangan dipaksakan. Ajak suaminya sering puasa, Bu, insyaallah tidak neko-neko. Ingatkan, Pak, ini kan bapak ini sudah sering ngaji, ayo kita puasa. Masakannya dikurangi, Bu. Jangan sering masak daging, kurangi. Bu, kenapa enggak masak daging? Iya, ini sudah ada dagingnya, Pak, potongannya kecil-kecil. Biar bapaknya tidak terlalu mesinnya itu sering panas. Kondisikan masakannya bisa, ibu harus pandai. Kalau ibunya tidak pandai ya korban jadinya, Bu. Jadi ibu itu harus pandai, tahu komposisi masakan apa yang bisa mempengaruhi suami ini dikontrol. Wallahu taala a'lam. Demikian. Pertanyaan dari jamaah Masjid Al-Bakri. Ustaz, apa kiat-kiat untuk agar kita bisa istiqomah untuk melakukan tauhid dalam rumah tangga? Dalam kiat-kiat. Ya, kiat-kiat agar istiqomah, agar kita istiqomah untuk melakukan tauhid dalam rumah tangga. Ya. agar kita bisa istiqomah dengan menegakkan nilai-nilai tauhid seperti yang dicontohkan adalah dengan belajar, membiasakan apapun dengan bismillah, misalnya nutup panci, motong sayuran, motong bawang bismillah, menghidupkan kendaraan bismillah, dan lain sebagainya, adalah proses pembiasaan. Tidak ada resep instan, kalau diambil langsung otomatis tidak ada. Iman itu harus dilatih, takwa itu harus dibiasakan, seperti yang Rasulullah isyaratkan, wa ma zala ar-rajulu yasduq wa yataharras sidqa, tidaklah seorang itu berkata jujur dan terus berusaha untuk berkata jujur. Jadi harus ada upaya dan usaha. Jadi tidak ada resep instan. Yang ada adalah proses pembelajaran, pembiasaan, melatih diri. Ini yang ada. Karena itu sedikit demi sedikit kita belajar, kita mengaplikasikan nilai-nilai tauhid dalam aktivitas kita sehari-hari. Wallahu taala a'lam. Saya rasa cukup menerangi zuhur. Ya. Tapi kita akhiri kajian kita di siang yang berbagai ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Senantiasa pandai mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari setiap yang didengar, setiap yang dipelajari, sehingga kita ilmu yang kita dapat, yang kita pelajari menjadi ilmu yang nafi', ilmu yang berguna. Akhiru kata subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.